bagian dalam hatiku. Saat aku melihatnya, kamu bersamanya langsung hilang kamu yang ku cinta, yang paling dalam ku punya. Saat itu juga mungkin ini jalan yang terbaik untuk kita berdua. Tak perlu lagi kita bicara, cukup sudah ku melihatnya, sudah sangat menyiksaku. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk kita bisa berpisah untuk selama-lamanya. Kosong sudah dalam hatiku, cintaku telah berakhir. Langsung hilang kamu yang ku cinta, yang paling dalam ku punya. Saat itu juga bicara, cukup sudah ku melihatnya, sudah sangat menyiksaku. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk kita bisa berpisah untuk selama-lamanya. Kosong sudah dalam telah berakhir.